ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوة رحمكم الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan tentang hukum-hukum seputar al-adhan, demikian pula al-iqamah. Ada satu permasalahan yang penting yang di sini al-muallif hafizahullah ta'ala tidak membahasnya dalam keadaan permasalahan ini sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin disebabkan karena banyaknya di antara muadzin yang terjatuh dalam kekeliruan ketika memandangkan al-adhan, yaitu tentang permasalahan al-lahan. Tentang permasalahan al-lahan, dan al-lahan memiliki dua makna. Makna yang pertama, al-lahan, yang dimaksud al-lahan adalah al-khata' fil i'rab, kesalahan dalam i'rab, kesalahan dalam mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata dari lafaz-lafaz al-adhan, demikian pula al-iqamah. Maka al-lahan ini termasuk di antara bentuk kesalahan ketika memandangkan al-adhan. Dan al-lahan terbagi menjadi dua bahagian. Bahagian yang pertama, jenis lahan yang menyebabkan terjadinya perubahan makna. Jenis lahan yang menyebabkan terjadinya perubahan makna dalam memandangkan al-adhan. Maka lahan jenis yang pertama ini hukumnya haram dan bahkan menyebabkan batalnya lafaz-lafaz yang dikumandangkan, batalnya adhan yang dikumandangkan oleh seorang muadzin. Oleh karena itu, hendaknya seorang yang mengumandangkan adhan mengucapkan kalimat-kalimat al-adhan dengan benar. Seperti misalnya, termasuk di antara lahan yang menyebabkan terjadinya perubahan makna, ketika seorang memanjangkan alif pada saat menyebut lafaz Allah. Allahu Akbar. Semestinya ketika seorang memandangkan azan tidak dipanjangkan Allahu Akbar, namun dia membaca dengan alif yang dipanjangkan Allahu Akbar. Maka ini menyebabkan perubahan makna, di mana adanya tambahan hamzah seakan-akan dia bertanya Allahu Akbar. Artinya apa? Apakah Allah itu akbar? Apakah Allah itu akbar? Maka ini tidak diperbolehkan. Atau misalnya dia memanjangkan pada kata akbar, semestinya dia mengucapkan Allahu Akbar. Tapi mungkin karena dia ingin melantunkan, akhirnya keliru. Dia membaca Allahu Akbar dengan bar yang dipanjangkan. Ini juga menyebabkan perubahan makna. Akbar jamak dari kabar. Jamak dari kabar, kabar maknanya tabal, yakni salah satu jenis genderang. Ya, alat yang dipukul. Maka ini tidak diperbolehkan. Atau misalnya memanjangkan pada kata asyhadu. Asyhadu Allah. Jadi seakan-akan dia bertanya. Asyhadu Allah. Ini juga tidak diperbolehkan. Atau misalnya dia berhenti pada lafaz la ilaha. Berhenti. Terus illallah. maka tidak diperbolehkan dia melakukan waqaf pada kata la ilaha. Sebab la ilaha bukan tauhid. Maka ini juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan makna. Atau pada saat dia menyebut salat, al-falah, hayya 'alal falah. Dia membaca hayya 'alal falah. Al-falah. Yang tadinya al-falah yang bermakna kemenangan berubah menjadi al-falah. Al-falah yakni padang, ilalang, padang pasir. Naam. Itu al-falah. Hayya 'alal falah. Mari menuju padang pasir. Maka ini menyebabkan terjadinya perubahan makna. Maka yang seperti ini, ma'asyiral rahimakumullah, tidak diperbolehkan. Nah. Namun ada bentuk-bentuk lahan yang tidak menyebabkan terjadinya perubahan makna. Seperti misalnya seorang menambah, memanjangkan bacaan matnya melebihi batasan yang wajar. Memanjangkan lafaz al-adhan melebihi mat. Karena seorang mengucapkan kalimat-kalimat al-adhan. Al-adhan itu adalah an-nida. Seorang memanggil. Memanggil. Ya. Jadi seorang ketika memandangkan adhan, dia tidak sedang bernyanyi, tapi memanggil. Yang namanya memanggil, ya, seperti seorang manggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Ada enggak orang manggil, ya Muhammad? Ada enggak orang manggil seperti ini? Ya Muhammad. Nah, ya, ditambah seperti seorang membaca la ilaha, terlalu panjang baru sampai menyebutkan ha. Ini lahan, ya, yang menyebabkan terjadinya lahan meskipun tidak menyebabkan terjadinya perubahan makna. Yang kedua yang dimaksud dengan al-lahan adalah at-talhin. At-talhin yang bermakna at-tatrib. At-tatrib yakni melantun-lantunkan lafaz al-adhan. Nah, sampai kemudian terjadi lahan yang berikutnya menyebabkan seorang terlalu memanjangkan mat sehingga keluar dari mat yang sifatnya tabii. Nah, dan ini juga tidak diperbolehkan. Para ulama bersepakat bahwa at-tatrib demikian pula at-talhin adalah perkara yang haram hukumnya. Ya, terlalu berlebihan, memanjang-manjangkan seperti seorang yang sedang bernyanyi. Maka ini sepakat para fuqaha bahwa yang demikian tidak diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena al-adhan itu adalah nida, memanggil orang. Ya, maka seperti seorang yang memanggil, kayaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau memerintahkan Bilal radhiyallahu taala anhu yang menjadi muadzin, beliau mengatakan kepada Abdullah bin Zaid bin Abi Rabbih, ya, kamu ajarkan kepada Bilal, fa alqi alaihi fa innahu anda sautan minka. Karena sesungguhnya Bilal ini suaranya anda, suaranya lebih lantang, lebih keras, ya, dan juga lebih merdu ketika didengar. Maka yang diinginkan di sini adalah dalam hal an-nida, ya, ketika seorang memanggil, dia tidak sedang berlagu, dia tidak sedang menyanyi. Sehingga apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang dia tidak berhenti kecuali apabila nafasnya telah habis. Dia tidak berhenti kecuali apabila nafasnya telah habis. terus dipaksakan. Terus seperti itu keadaannya. Hah? Iya kan? Nah, sangat berlebihan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya. Bukan azan yani. Tarzan. Hah? Tahu tarzan. Tarzan, orang sini bilang tarzan ya. Nah, ini bukan azan. Oleh karena itu para ulama sangat membenci hal ini. Kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq, ketika ada seorang memandangkan azan dengan dilantun-lantunkan, ketika dia memandangkan azan, maka kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, "Adzin adzanan samhan wa illa fa'tazilna." Adzin adzanan samhan wa illa fa'tazilna. Kumandangkanlah azan dengan azan yang biasa, samhan, biasa, datar. Kalau tidak, singkirkan. Singkirkan dia dari kami. Tinggalkan kami. Yani, jangan kamu menjadi seorang muadzin. Nah. Ya. Diriwayatkan pula oleh Abdul Razzaq rahimahullah ta'ala dalam musannafnya dan juga dalam musannaf Abu Bakr bin Abi Syaibah, ketika ada seorang datang kepada Abdullah bin Umar, rupanya orang ini biasa memandangkan al-adhan, lalu ketika dia bertemu Abdullah bin Umar, dia mengatakan, "Ya Abu Abdurrahman, inni uhibbuka fillah." Wahai Abu Abdurrahman, aku mencintaimu karena Allah. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, "Wa ana ubghiduka fillah." Aku membencimu karena Allah. Aku membencimu karena Allah. Padahal dia mengucapkan, "Aku mencintaimu karena Allah." Dibalas oleh Ibnu Umar, "Aku membenci kamu karena Allah." Lima. Kenapa seperti itu katanya? "Innaka tabghi fi adhanika wa ta'khudh 'ala adhanika ajra." Karena engkau ketika memandangkan azan terlalu dilantun-lantunkan. Bernyanyi ketika azan dan engkau mengambil upah dengan azanmu. Sehingga beralasan kalau Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Wa ana ubghiduka fillah." Aku membencimu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menyelisih syarak. Nah. Jadi masyaallah rahimakumullah, memandangkan azan itu biasa, ya. Nah. Tidak terlalu dipaksakan. Dan juga jangan sampai ya, ada yang diistilahkan dengan azan model salafi. Ya. Seakan-akan kalau salaf itu ya mengumandangkan azannya seperti itu. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus di mana-mana dianggap sebagai azan ahlus sunnah. Kalau bukan begitu bukan ahlus sunnah. Kalau bukan seperti itu bukan salafi. Ada anggapan sebagian. Nah. Nah. Sehingga dianggap ini untuk membedakan. Al-adhan, adhan biasa. Nah. Ya. Dan subhanallah pada zaman Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, muadzin, waktu itu orang Libya, adhannya masya Allah datar tapi nikmat. Adhannya itu datar, enggak ada lantunan-lantunan, enggak ada. Tapi nikmat. Suaranya bagus kedengaran. Lantang. Nah. Jadi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah sebagai tanbih ya, bahwa seorang memandangkan azan tujuannya adalah untuk memanggil kaum muslimin agar mereka mendatangi salatul jamaah. Wallahu taala alim bissawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.